aku tak akan bisa melakukannya. Kapan rindu ini usai ku? Kau bilang seiring berjalan waktu, kalau begitu ku kan terus memutarnya. Aku tak pernah takut sendiri, takut sendiri, takut sendiri. Tapi tanpamu aku tak akan mampu. Aku hanya bisa melihatmu pergi tanpa bisa menjemputmu untuk kembali. Kau ingin ku lihat lagi tulus senyummu. Sudah ku langitkan doaku. Kau tetap diam di beranda, ingin rasanya ku menyusulmu ke sana. Aku tak pernah takut sendiri, takut sendiri, takut sendiri. Tapi tanpamu aku tak akan mampu. Aku hanya bisa melihatmu pergi tanpa bisa menjemputmu untuk kembali. Rindu ini takkan pernah jauh pergi. Rindu ini takkan pernah jauh. Pernah jauh pergi.